tentang hadis, bersemangatlah dalam mungkin ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jazan. Hadis enam begitu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya agar seorang muslim atau muslimah, satu, ihris ala ma yanfa'uk, jika kamu tahu sadar itu bermanfaat bagimu maka semangatlah untuk meraihnya. Ihris ala ma yanfa'uk, jika kamu tahu itu berguna bagimu antusiaslah. Namanya hirs itu istifraghul wus'. Kamu meluangkan segala yang kamu punya, waktu, tenaga, mungkin harta, untuk yang kamu tahu itu manfaat. Kamu tahu, misalnya kalau itu dunia, kamu tahu itu bermanfaat. Mungkin ada pesanan atau apa ini, kamu harus ngambil barangnya ini, misalnya mau dipesan orang. Ada tapi jauh, di mana, di Jogja atau di mana. Karena semangatmu dan itu bagus, manfaat bagimu, kamu ke sana. Kamu terjang panas, hujan atau demi yang bermanfaat, memberi keuntungan bagimu, itu secara materi. Terlebih yang itu ilmu, bersemangatlah datangi, bersemangatlah duduk, bersemangatlah konsentrasi mendengar. Wa hakadha. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan hanya berpangku pada semangatmu, tapi mintalah aun wal ma'unah agar dimudahkan oleh Allah segalanya, dijaga semangatmu, diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Wala ta'jaz, jangan kemudian kamu itu berpangku tangan, malas dengan alasan nanti terserah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kamunya enggak berbuat, tercela yang demikian. Berbuatlah, berusahalah, kerjakan selama kamu tahu ini manfaat bagiku, ini membawa keuntungan bagi akhiratku ataupun bahkan bagi duniaku. Makanya disebutkan wa ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu, sebatas apa pengorbanan yang kamu berikan, sebesar itu pula kebaikan yang akan kamu peroleh. Dunia saja misalnya kan beda orang yang semangat dan kurang semangatnya. Yang ini Masya Allah jam 7 sudah di pasar sana misalnya, sudah kerja, sudah siap ini itu, pulang nanti jam 11 misalnya. Kalau yang satunya males, buka nanti aja jam 9, jam 10. Bagaimana akan sama? Jelas akan beda hasilnya. Yang ini sampai ngelembur, yang ini asar sudah pulang. Gak akan sama. Itu secara duniawi. Sebatas apa kamu berkorban, sebatas itu kebaikan yang akan kamu dapati.